Newcastle May Event Anniversary yang ke-9 Newcastle untuk Anda. Yang satu ini Sera Mania yang DCD dan juga pemirsa yang di rumah, untuk Anda semuanya, Vina Cantika. Selamat malam Radio, kita goyang lagi bareng-bareng Sera. Kita goyang sama-sama ya. Padan suryo nanging peteng nen mripatku sinar rembulan nambahi sesaing apiku tresno sing tak cukup amung kanggo siramu. Thank you.